sehingga utusan khusus PBB dari Amerika Serikat, Mbak siapa gitu saya lupa namanya, marah-marah dan berkata ini pertemuan perdamaian yang memalukan. Gitu. Saya nggak ngerti siapa yang nggak tahu malu. Tetapi bagi dia, keputusan 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB memalukan karena tidak mendukung dia. Nah, ini juga menjadi perhatian. Enggak usah terlalu gusar dengan sikap tegas kayak orang benernya orang-orang sesat ini. Misalnya tentang LGBT. Ya, sekarang lagi naik daun lagi nih. Kelompok pelangi merasa mendapatkan angin dari Mahkamah Konstitusi, walaupun Mahkamah Konstitusi tidak merasa mendukung LGBT, tetapi juga nggak tahu nih siapa yang merasa dan siapa yang nggak merasa. MK tidak merasa mendukung LGBT, tapi faktanya banyak rakyat yang marah dengan putusan MK dan kaum LGBT merasa menang dengan putusan MK ini. Dari 9 hakim MK, 5 yang mendukung dan 4 yang tidak mendukung, dissenting opinion. Ini update informasi dulu sambil menunggu yang masih kehujanan. Tetapi ini tentu berita gembira di tingkat dunia, walau kita masih ya gelisah di tingkat nasional masalah LGBT ini. Namun kami dan tim tidak akan berhenti untuk terus menegakkan kebenaran dan keadilan dari sisi yang kita yakini sebagai umat Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Tinggi mana ayat suci atau konstitusi? Tinggi mana ayat suci atau konstitusi? Wah, ini makar semua ini. Mau pakai yang mana? Soal LGBT, ayat suci atau konstitusi? Berarti tidak taat pada Mahkamah Konstitusi yang hadir di sini. Hah? Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya nanti di legislatif. Nah, di legislatif tentang norma baru juga seputar masalah LGBT ini tergantung anggota dewan yang kita pilih. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memilih anggota legislatif 2019 yang liberal, yang sekuler, ya salah sendiri. Nah, kadang-kadang anggota dewannya kalah juga sama keinginan ketua partainya. Makanya hati-hati memilih anggota legislatif nanti. Siap memilih yang siap bela Islam, siap disebarkan ke seluruh keluarga. Nah, sekarang gak boleh pura-pura gak tahu lagi. Sekarang gak boleh masa bodoh lagi. Ya, masyarakat Pontianak noh, gara-gara masyarakat Melayunya pecah belah, akhirnya yang terjadi di atas 80% PNS gubernuran di sana non-muslim. Dan itu adalah hak dia, karena dia berkuasa, suka-suka dia. Gimana? Jadi mau masa bodoh lagi enggak nanti dalam memilih pemimpin? Ya, tahanlah menderita selama 5 tahun. Apalagi dia mau maju lagi jadi 10 tahun lewat anaknya misalnya. Nah, karenanya adalah hak demokratis kita kalau kita memilih pemimpin dan anggota dewan yang siap membela aspirasi kita. Kita ini muslim atau bukan? Cuma kadang-kadang udahlah gak usah bawa-bawa agama begitu. Sering gak kayak gitu? Ah lu radikal loh gitu. Gak apa-apa, yang penting bukan radikal bebas kan gitu. Radikal teratur. Dan alhamdulillah di Dewan Keamanan PBB 14 menolak, tapi Amerika mengambil veto. Jadi sebetulnya itulah liciknya peraturan internasional. Pura-puranya musyawarah. Tapi kalau anggota tetap memveto, ya semua jadi bubar semua hasil musyawarah itu. Makanya di dalam Islam ada prinsip syura yang semuanya mempunyai hak yang sama dalam suaranya. Seperti halnya sekarang, Majelis Permusyawaratan Rakyat di Indonesia tidak lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar yang awal, tentunya setelah diamandemen dan diamandemen. Baik, itu informasinya. Dan tetaplah bersemangat bela Baitul Maqdis. Takbir. Masih semangat? Bagus, saya aja yang capek. Karena terus bekerja, pasca aksinya ngapain? Kan gitu. Setelah aksi 17-12 jutaan manusia di Monas, ngapain? Nah, sejak kemarin saya menghimbau kepada seluruh tokoh nasional, tokoh-tokoh umat, terus menjaga semangat umat. Dan hari ini saya juga akan kumpulkan lembaga-lembaga NGO-NGO Islam yang selama ini bergerak untuk memperjuangkan Palestina dan Baitul Maqdis serta Al-Aqsa, agar mereka bersatu. Jadi tugas saya cuma jadi tukang jahit, mempersatukan aja. Insyaallah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di antara cara kita menjaga semangat pembelaan terhadap Al-Aqsa, setuju gak kalau saya anjurkan agar setiap kita berinfak untuk Baitul Maqdis Rp10.000 setiap hari selama 15 hari? Bersedia gak? Nah, ini bukan banyaknya. Saya yakin ada yang bisa langsung 1 juta juga bisa selesai. Tapi untuk memelihara semangat, ya, walaupun cuma Rp10.000, mengamalkan hadis Nabi SAW, khairul amali dawamuha wa inqalla, khairul amali dawamuha wa inqalla. Sebaik-baik amal soleh itu adalah konsistensinya walaupun sedikit. Ya, saya mulai sedikitnya 10.000. Kalau ibu-ibu di sini sih gengsi lah ya, sedikitnya 10.000 kan kelasnya beda. Kalau di sini kelasnya berapa per hari? 5.000. Jadi kalau per hari 10.000 kita transfer nanti, dan akan saya kumpulkan semua NGO, dan mereka akan beritahukan proyeknya apa. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak transfer ke rekening mereka, karena mereka sudah punya sistem dan pelaporan, sudah punya jaringan dan sudah bekerja bertahun-tahun. Nah, nanti yang penting saya ajak mereka bekerja sama. Cuma temanya untuk kali ini adalah Jerusalem, Baitul Maqdis. Walaupun rapatnya baru nanti sore, ini kepada jamaah saya akan terus semangati bahwa NGO ini akan bekerja sama dalam membantu saudara-saudara kita yang mustadha'afin, yang sedang tertindas kemanusiaannya dan kehormatannya, juga tentu agamanya di sana. Untuk itu saya akan kumpulkan supaya masing-masing nanti bergerak dengan cara masing-masing, dengan proyeknya masing-masing. Umat silakan pilih mau lapak yang mana yang dipilih nanti. Yang penting Rp10.000 setiap hari. Tadinya mau langsung 40 hari supaya menjadi habit. Tapi pelan-pelan lah ya. 15 hari. Saya pikir kalau 1 juta orang konsisten aja 15 hari, yaitu paling enggak sudah mendekati, sudah lewat sedikit 1 juta US dollar. Saya ingin agar dunia juga tahu Indonesia ini besar, tapi kalau masing-masing kerjanya sendiri-sendiri, ya, gampang dipecah belah, gampang diadu domba, akhirnya saling sirik-sirikan satu sama lain. Nah, kalau kita bersatu, insya Allah aman. Setuju? Begitu juga, ada gak sirik-sirikan antar pengajian? Ada gak saling celah-celahan ustadznya? Nah, ini gak beres nih. Ya, makanya mudah-mudahan pola-pola seperti kemarin beberapa ustadz kita undang ke sini gitu ya, pada event-event tertentu. Bagusnya per bulan, per 3 bulan, per 6 bulan atau per 9 bulan seperti jadwal kelahiran. Hah? Sebulan. Coba pakai tangan. 1, 2 bulan atau 3 bulan? Coba saya mau lihat tangannya. Bapak-bapak setiap bulan, ibu-ibu. Coba tonton terus, yang satu dulu, yang satu bulan angkat tangan. Semua yang satu bulan sekali. Turun. Yang dua bulan sekali. Ya, ada 7. 3 bulan sekali. Wah, ini lebih banyak lah ya. 3 bulan sekali. Yang 6 bulan sekali. Yang tiap 9 bulan melahirkan. Coba saya ulang lagi, yang mau setiap bulan angkat tangan. Mayoritas sih. Tapi tahu gak biayanya berapa? Ya kalau urunan sih bisa lah ya. Bisa gak kalau urunan kira-kira? Ya 10 ribu selesai lah. Gitu ya. Setiap jamaah selesai lah itu. Tapi masih 10 ribu ibu-ibu di sini. Baik, itu beberapa agenda-agenda konkret yang tentu akan ada lagi agenda-agenda selain relief atau kemanusiaan bantuannya. Ada yang bersifat juga advokasi dan kemudian diplomasi internasional juga di media-media. Alhamdulillah kemarin kegiatan kita sudah kita keterjemahkan sebagian ke dalam bahasa Arab, juga ada yang bahasa Inggris, sudah sampai ke media-media Arab internasional. Alhamdulillah sudah sampai juga ke Palestina dan mereka bangga dengan Indonesia. Konon sampai ada yang nulis di FB-nya menangislah dia melihat keseriusan umat Islam Indonesia dalam membela Palestina. Baik, walaupun di sini enggak semuanya hadir kali ya kemarin karena satu dan lain hal. Oke, tadabur kita sudah sampai ayat berapa? Hari ini bisa masuk ayat 25? Karena kemarin kita sampai ayat 24 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن أدري أقريب ما توعدون قل إن أدري أقريب ما توعدون أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا قُلْ katakanlah, إِنْ أَدْرِي aku tidak mengetahui أَقَرِيبٌ مَا تُعَدُونَ apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di perintah yang keempat, karena 1 2 3 sudah sebelumnya ya. Ini kalau kita lihat qul innama ya 1 2 3. Nah, sekarang yang keempat, katakan aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu wahai orang-orang yang kufur terhadap apa? Ini nih, qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Atau kita kita tarik supaya tidak terlalu jauh. Ini dari ayat 24 saja. Aku tidak tahu apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah jauh, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Aku tidak tahu. Ini tentu terkait dengan masalah hari kiamat, yang di sana akan ada yang namanya reward and punishment, pahala kebaikan atau ancaman siksa. Ini terkait dengan mas ayat sebelumnya, sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Kalau sekarang kan kesannya orang kafir itu kuat, hebat, tak terkalahkan dan pasti menang, gitu kan? Sementara kita diberitahukan kepada mereka, wahai Amerika dan sekutunya, termasuk Netanyahu, bertobatlah kamu dan ikutilah petunjuk Tuhanmu sebelum datang hari pembalasan itu. Nah, dia menganggap bahwa kita-kita yang bersandar kepada Allah, yakin kepada pertolongan Allah, dianggap lemah. Oke, kalau memang begitu, pada saatnya apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya. Nah, ini kondisi akan terjadi nanti di akhirat, yang pasti adalah orang kafir pada posisi yang lemah dan sedikit penolongnya. Nah, tetapi kapan waktu itu terjadi? Nah, disinilah ujian keimanan, agar kita senantiasa ikhlas dan sabar serta bertawakal untuk mendapatkan ridhonya dalam menghadapi ini. Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang. Aku tidak tahu. Yang penting aku cuma menjalani hidup dan bertawakal kepadanya. Kira-kira berdiri di Monas membela Palestina, ancaman Amerika sama Mossad, gimana tuh ya? Saya melihat sendiri di Gaza, toko-toko itu seringkali di mobil dipasang bom dan meledak, tidak terdeteksi wajahnya berhadapan dengan mereka. Dan saya juga mendapatkan ancaman-ancaman itu di WA gitu. Gimana, terusin apa jangan? Lu enak ngomong terus. Ya tapi kan ujungnya jelas, la haula wala quwata illa billah. Yang akhir, yang apa ya, ujungnya kan jelas bahwa pada akhirnya pertolongan Allah pasti datang. Kalau tidak di dunia ya, di akhirat hidup ini cuma begitu kok. Mau cari selamat kemana? Mau berlindung sama siapa? Mau cari pertolongan dari mana? Siapa yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah barangkali yang membuat saya kemarin berpesan untuk para pemimpin dunia, terutama pimpinan dunia Islam dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar ini. Insya Allah rakyat dan umat Islam bersama para pemimpinnya yang konsisten di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat 25. Jadi di ayat ini mengindikasikan bahwa hari pembalasan itu tidak diketahui dan semua menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti dia akan terjadi, baik secara dalil sudah sangat kuat maupun secara rasio manusia bisa mengukur. Bahkan dengan ilmu pengetahuan sekarang, bumi yang terus mengembang seperti balon, kalau terus mengembang dan terus mengembar seperti balon, lama-lama ya meletus, meledak. Sama dengan bola mata kita yang lama-lama mengembang, tua, rabun, kemudian ya mungkin gak meletus kali, nanti kalau mati baru meletus. Semua pasti akan berakhir, betul? Baru ditegaskanlah di sini. Setelah para nabi dan rasul pun tidak mengetahui kapan terjadinya kiamat. Ini penting sekali, jadi kita sedang ditanamkan tentang al-iman bil akhirah. Bagaimana kita meyakini akan adanya akhirat? Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Lihat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا dalam masalah hari pembalasan, dalam masalah hari kiamat, dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, alimul gaib. Jadi beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari pembalasan, beriman kepada hari perhitungan adalah masuk kepada al-iman bil gaib. Sebagaimana bahasan kita tentang surah jin yang juga masuk dalam alam gaib, maka sedetail itu, artinya begitu detail penjelasan tentang jin yang tidak kelihatan tetapi dapat dirasakan dampaknya, bahkan bisa menyeret kita ke neraka. Maka keyakinan kita terhadap akan adanya hari akhirat, keyakinan kita akan adanya hari pembalasan, oleh Al-Quran kemudian di sini ditegaskan bahwa itu pasti terjadi, hanya saja pengetahuannya menjadi rahasia dia. Rahasia alimul ghaibi. Alim, dia adalah Tuhan yang maha mengetahui al-ghaiba. Alimul ghaibi, maha mengetahui yang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu. Walaupun ada pengecualian yang nanti di ayat 27, tapi ditegaskan dulu di sini bahwa para nabi dan rasul sama sekali tidak pernah tahu apakah hari kiamat itu dekat ataukah jauh. Tidak pernah tahu kapan pastinya. Kalau dibilang dekat, dekatnya berapa lama? Kalau dibilang jauh, jauhnya seberapa lama? Tidak tahu juga batasan-batasannya. Namun yang pasti, wahai orang-orang yang kafir, azab yang dijanjikan Allah itu sepasti matahari yang terbit dan terbenam setiap hari, yang kamu sendiri juga tidak pernah ikut campur dalam mengelola matahari, kapan dia harus terbit, kapan dia harus tenggelam. Ini dibalik makna alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah yang maha mengetahui semua yang nampak dan semua yang tidak tampak. Dan semua yang sesuai dengan kehendak dan hikmahnya, yang juga tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia kecuali itu tersimpan dalam ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menjadi rahasia yang tidak akan pernah bisa diketahui oleh manusia, karena dialah satu-satunya alimul ghaib, fala yudhiru ala ghaibihi ahadan, yang tidak diberitahukan kepada seorang pun tentang gaibnya ini, terutama tentang hari pembalasan, illa manirtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku ma baina yadayhi wa min khalfihi rasada. Illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Nah, di sini ada pengecualian, kecuali illa man irtadha mir rasulin, kecuali kepada rasul yang diridhoinya. Ya. Ai huwa subhanahu alimul ghaibi fala yattali ala ghaibi ahada min khalqihi illa ar-rasul alladhi irtadahu wa ikhtarahu min khalqihi fa innahu subhanahu qad yutali'uhu ala ba'di ghuyubihi liyakuna dhalika mu'jizatan lahu dalatan ala sadaq ala sidqihi amama qaumihi. Jadi dalam tafsir tentu dijelaskan pengecualiannya bagaimana ini maksudnya? Kecuali kepada rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala ada yang diberikan sedikit informasi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang gaibnya. Para rasul pilihan ini sengaja ditampakkan kepadanya sedikit informasi tentang yang gaib untuk mendukung bukti kenabiannya di hadapan kaumnya. Nah, misalnya Nabi SAW mengisyaratkan tandanya kiamat sudah dekat itu ada 6. Salah satunya adalah kematianku. Atau salah satunya adalah dikuasainya Baitul Maqdis oleh orang Islam. Atau kita sudah melihat tanda-tanda kiamat besar dan tanda-tanda kiamat kecil. Ada rasul-rasul terpilih yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dimampukan bisa memprediksi tetapi dengan sedikit ilmu gaibnya dengan tanda-tandanya. Namun tetap saja para rasul yang dipilih ini tidak bisa memastikan kapan persisnya. Kira-kira kiamat berapa tahun lagi ya? Kapan kira-kira? Tidak ada yang tahu. Tapi dari kematian rasul dengan kiamat sebetulnya sudah dekat. Nah, pertanyaannya jarak dari zaman kita sekarang ke kiamat dengan jarak zaman kita sekarang ke wafatnya rasul yang sudah dekat kiamat itu kira-kira dekatan mana ya? Kira-kira kita dengan rasul jaraknya berapa tahun? 1400 tahun. Kira-kira sampai menuju kiamat sampai enggak ya 1400? Ada yang mau hidup 1000 tahun lagi? Pasti nyeremin hidupnya pada saat itu. Karena manusia sudah seperti binatang. Sudah tidak ada lagi ulama. Mungkin sudah diangkat ilmu. Sudah susah mencari orang bisa membaca bismillah. Mau hidup 1000 tahun lagi? Kita juga gak tahu kapan itu. Fa'innahu yasluku min baini yadahi wa min khalfihi rasadan. Kecuali kepada rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Fa idza ma arada subhanahu ittila' rasulihi al-mustafa li hamli risalati ala ba'di guyubihi sakhara lahu min jami'i jawanibihi harasan minal malaikati yahrusunahu min waswasati syaitan wa nawazi'i wa min kulli ma yata'aradu ma'a tawsili wahyi subhanahu ila rusuli bi kulli amanatin wa siyanatin. Jadi ditafsirkan maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga atau malaikat di muka dan di belakangnya. Nabi SAW dalam menyampaikan wahyunya itu, informasi-informasi langit dan informasi-informasi gaib yang disampaikan kepada umatnya pastilah benar, karena di antara penyebab kebenarannya adalah selain Allah langsung yang menjaga Al-Quran, Allah juga mengamanahkan para malaikat untuk menjaga Nabi di depan dan di belakangnya, sehingga tidak ada kesalahan dalam menyampaikan wahyu, tidak ada kekeliruan dalam menyampaikan wahyu. Maka tidak benarlah tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad telah menyembunyikan informasi tentang Al-Quran, bahwa Nabi Muhammad telah mendistorsi penafsiran-penafsiran Al-Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala menjamin selain inna nahnu nazzalna dzikra inna lahu lahafidzun, selain Allah sendiri yang menjaga Al-Quran itu, maka Allah juga mengutus nabinya untuk disampaikan ke kita, tetapi tetap dikawal oleh malaikat dan di depan dan di belakang, agar originalitas, kemurnian wahyu ini, baik teksnya maupun tafsirnya, tetap terjaga. Jadi itulah kelebihan nabi-nabi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh malaikat di mana? Di depan dan di belakang. Ada sedikit penasaran, apa sih yang disebut dengan manirtadha? Di antara rasul yang diridhoi itu apa maksudnya? Manikhtara wastafa wajtaba. Artinya manirtadha di sini adalah kecuali kepada rasul-rasul pilihannya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Irtadha di sini berarti yang diridhoi, tapi maknanya adalah yang dipilih, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'abbara an dhalika biqawlihi man irtadha lil isyari bi annahu subhanahu yakhussu ha'ula'i alladhina radiya anhum wa radu anhu bil ittila' ala ba'dhi ghuyubihi ala sabil at-ta'yid wa at-takrim lahum. Kenapa disebutkan kata-kata manirtadha? Agar ada unsur pengistimewaan kepada rasul-rasul yang diistimewakan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa mengetahui informasi gaib yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan tujuannya itu adalah ala sabilit ta'yid wa takrim. Tujuannya untuk mendukung dakwah dia dan untuk memuliakan posisi dia. Tujuannya untuk apa? Mendukung, menguatkan dakwahnya dengan informasi gaib itu. Bapak ibu sekalian, kalau nabi dan rasul yang ini tidak tahu kira-kira berapa rentang kiamat, pasti tema-tema dakwahnya juga enggak akan banyak berbicara tentang kiamat, dianggap masih jauh. Tapi karena sejak awal diberitahukan kiamat sudah dekat, maka tema-tema pembahasannya juga mengajak manusia kepada keakhiratannya. Sejujurnya kalau di kepala kita nih, jujurnya ya, kiamat masih jauh atau sudah dekat? Nah, sejujurnya kiamat masih jauh atau sudah dekat? Kalau dari kelakuannya, kalau dari kelakuannya kira-kira kiamat masih jauh atau sudah dekat? Gak mungkin kayak gini kelakuan kita kalau kita sadar kiamat sudah dekat. Ya, mau tahu gambaran orang yang di dalam jiwanya melihat kiamat sudah dekat? Ini gambarannya. Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu satu hari menangis dalam sakitnya. Tiba-tiba sahabat yang membesuk bertanya, Abu Hurairah, sakit yang mana yang membuat kamu menangis? Lalu dia menjawab, saudaraku, tidak ada satupun yang kutangisi di dunia ini. Hatta badanku yang sakit ini tidak akan kutangisi. Beda sama kita ya. Kira-kira, oh iya saya lupa, tadi pagi ada teman saya satu angkatan di pesantren kirim fotonya. Dia sempat koma 2 minggu, kemudian hilang ingatan, minta didoakan. Saya cuma tidak ingin menyebut namanya. Minta didoakan ke majelis antum. Mohon doa anggota majelis taklim antum. Kenapa? Istri saya stroke. Masih dalam kondisi stroke. Saya sendiri ini masih dalam tahap pemulihan beberapa bulan terakhir ini. Karena sempat koma dan syaraf memorinya juga terganggu sehingga hilang ingatan. Gimana hidup kalau gitu? Suami istri. istri stroke, suami seperti itu. Ya Rob, sedih nggak kira-kira? Cuma karena dia berpesan, mau nggak saya mintakan doa buat sahabat saya itu, ya. Semoga Allah angkat penyakitnya dan ringankan bebannya. Karena anaknya juga masih kecil-kecil. Ibunya stroke, bapaknya kemudian juga hilang ingatan itu. Masih di atas ranjang. Untuk saudara kita dan keluarga kita yang sedang sakit, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adzibil ba's, isfi anta syafi, la shifa illa shifa'uk. Shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut. ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Apa kata Abu Hurairah? Di sakitnya sambil menangis, aku tidak menangisi apapun di dunia ini. Yang aku tangisi adalah betapa panjangnya perjalananku menjumpai Allah, sementara bekalku untuk menghadapinya begitu sedikit. Sementara setiap hari ruhku naik, tapi aku tidak tahu apakah naik ke surga ataukah ke neraka. Aku tidak tahu di mana nanti tempatku, kemana malaikat akan menyeretku. Nah, inilah gambaran orang-orang yang menyadari kalau sudah beriman kepada hari akhirat itu, yang menjadi orientasinya bukan berapa banyak uang, berapa banyak rumah dan tanah, berapa banyak perhiasan yang bisa dia kumpulkan. Bukan itu. Ini umur jalan terus. Ini jalannya kemana ini? Ke surga kah atau ke neraka kah? Ini badan makin hari makin, ia makin berkurang, makin renta. Ini tidak tahu kemana ini arahnya badan ini. Amal soleh kah? Atau amal yang tidak diterima kah oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ya Allah, ya Rab. Dulu, waktu masih muda, sanggup saya bawa mobil sendiri, bawa laptop sendiri, bawa kamera sendiri, bawa ngerjain sendiri. Mau 10 hari ceramah juga sanggup. Hari ini jangan deh, saya bilang. Tablik akbar apalagi di kota, jangan lebih dari 3 kali. Ini udah kepala 5, bro. Mau diajak gimana juga. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kupanjangkan umurnya, maka kukurangi dari organ tubuhnya. Pertama bayarnya pakai apa kira-kira? Bagi organ tubuh semakin tua. Kalau orang kepala 5, apanya dulu kira-kira yang mulai kelihatan ini jatuh-jatuh? Giginya gimana? Masih komplit gak giginya? Matanya gimana matanya? Hah? Memorinya masih kuat gak kira-kira? Masih? Oke, kalau sudah kepala 6, giginya tinggal berapa giginya? Ya Allah, kita gak tahu nih. Ya, apakah perjalanan hidup kita ini sedang menuju surga atau menuju? Apakah bekal kita sudah cukup untuk menghadapi perjalanan panjang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kemudian kata-kata malaikat di sini, fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfi rasadan, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga dari kalangan malaikat di depan dan di belakangnya. Ini menggambarkan sebetulnya para nabi dan rasul itu dalam menyampaikan wahyunya itu maksum, terproteksi oleh penjagaan malaikat dari segala sisi. Ini maksudnya. Depan dan belakang maksudnya dari semua sisi. Yasluku min baini yadayhi wa min khalfi. Rasadan di sini penjaga-penjaga terjemahannya. Jamu rasid wa huwa ma yahfadhu syai'. Rasadan, jadi banyak penjaga, ini bentuknya jamak. Tunggalnya rasidun, jamaknya rasadan di sini. Jadi banyak sekali penjaga rasul itu. Kalau kita banyakkan dijagain setan atau dijagain jin atau jagain malaikat? Hah? Pernah ngitung-ngitung enggak berapa jumlah yang ngejagain lo? Mau tahu siapa yang jagain kita, malaikat atau setan? Lihat otaknya nih. Lihat isi hatinya nih. Kalau enggak ke akhirat atau ke dunia terus, nah. Ada jin macam-macam di sini yang ngawal. Ya. Ini jin pinter ini mengkoneksikan orang bejat sama orang bejat, dia bisa berkomunikasi. Si ini lagi ngomongin gini nih. Lu samber deh tuh di WA-nya. Kayaknya dia lagi perasaannya lagi galau nih. Kayaknya galau sama si ini nih, ayo hajar tuh. Jin masuk tuh, setan tuh. Komunikasi antara jin sana dengan jin sini. Saya enggak tahu kasus yang mana kira-kira mau kita angkat ini. Nah, tetapi kalau pikirannya bersih, selalu Allah yang menjadi tujuannya, ingat kepada hari akhirat, kemudian selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sebelum tidur kalau lagi merem, banyakkan zikirnya atau lalainya atau mikirin yang lainnya. Kalau dibanding-banding nih antara zikir mengingat Allah, banyakan malah nih menjelang tidur. Ji, lu sini Ji. Sini. Lu sini. Cepat itu. Kameramu lu dilayanin. Pegang mic sekali-kali. Jawab pertanyaannya. Kalau tidur doanya apa aja? Belum tidur, kan susah tidur nih. Misalnya nih, lu bisa baca apa? Sini deket-deket, gak ngomong gue cubit loh. Banyakan menghayalnya, banyakan zikirnya sehingga terlelap tidur, atau banyakan mikirin-mikirin dunia gimana besok gitu. Biasanya mana dari yang tiga itu yang lo pikirin? Tinggal jawab aja, susah banget sih. Hah? Banyakan zikirnya sampai kemudian kelelap tidur karena banyak PR zikir. Akhirnya seringkali lu tuh tidurnya itu belum sempat habis zikirnya udah ketiduran. Atau udah baca zikir kemudian masih bengong baru ketiduran. Atau seringnya kebanyakan mikir sehingga susah tidur. Mana yang sering? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang pertama kali, hebat kayaknya. Banyakan zikirnya kemudian lelap tidur. alhamdulillah sukses gue didik dia. Padahal dia gak jawab tadi, cuma mewakili aja. Jazakumullah. Mudah-mudahan kita dilindungi para malaikat-malaikat Allah. Kan orang yang keluarnya tuh bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Berapa malaikat tuh? Tiga rombongan malaikat. Rombongan pertama datang karena dia membaca bismillah. Rombongan malaikat pertama ini bertugas apa? Bertugas mengawal langkahnya. Mau ngaji, benar-benar ngaji itu enggak bisa dibelokin. Karena keluarnya sudah bismillah. Kalau dia bilang tawakkaltu 'alallah, datang lagi rombongan malaikat yang kedua dalam hadis Nabi SAW digambarkan. Apa tugasnya? Mencukupkan kebutuhannya. Kalau dia lengkapi dengan la haula wala quwata illa billah, datang lagi rombongan malaikat yang ketiga. Apa fungsinya? Jagain supaya langkahnya tidak bisa digelincirkan, supaya rezeki yang didapatnya pun tidak hilang. Diprotek gitu, tiga rombongan malaikat. Jadi enggak ada yang bisa mencuri rezeki kita insyaallah. Itu kalau mau dijaga banyak malaikat. Tapi kalau udah enggak berdoa, keluar rumah sambil berantem lagi. Kemana tujuannya? Gak tahu, pokoknya gue keluar aja deh gitu. Nah ini setan semua nih. Kalau di sini gak kayak gitu kan. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata. Duduk di mobil baca apa biasanya? WA deh kayaknya. Udah zikir pagi belum? Keluar pagi-pagi tadi apa zikirnya? Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai Al-Baqarah 1 sampai 5 sampai ayat terakhir. Penggalan-penggalan sudah dibaca belum? Nah itu malaikat semua tuh. Sudah sedekah pagi tadi? Sudah sedekah belum pagi tadi sebelum sampai sini? Wah itu malaikat lagi tuh. Ya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa berikan taufiknya kepada kita semua untuk senantiasa berbuat taat kepadanya. Kita lanjut ya, ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim. وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. Tarik nafas dulu yang panjang. Tarik nafas. Tahan. Simpen 2 jam. Liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim. Supaya dia mengetahui. Siapa yang mengetahui di sini? Allah. An qad ablagu risalati rabbihim. bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya. Nah, di sini di antara peran-peran malaikat, supaya dia mengetahui, gitu ya, bahwa supaya Allah mengetahui. Di sini yang mengetahui siapa? Allah. Dianya di sini adalah Allah. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah liya'lama, dia mengetahui. Pengetahuan adalah yang disebut ilmu syahadah alladhi yatarattab alaihil jaza. Yang dimaksud Allah tahu adalah perbuatan-perbuatan manusia yang punya akibat sanksi, apakah pahala atau dosa, nikmat atau siksa, supaya dia mengetahui, Allah mengetahui. Yang diketahui apa? Tentang perbuatan-perbuatan manusia yang punya implikasi hukum, yang punya efek akibat. Ay ittala Allah Ta'ala man irtadahum ala ba'di guyubihi wa harasahum min wusuli syayatini ila wa harasahum min wusuli syayatini ila hadha alladhi adharahu ila hadha alladhi adharahum alaihi min guyubin liya'lama ta'ala ilma musyahadatin yatarattabu alaihi aljaza anna ar-rasul qad ablagu risalatihi subhanahu ila khalqi wa annahu ta'ala qad ahata bima ladaihim ay ahata ilmuhu ta'ala bikulli ma lada ar-rasul wa ghairihim min aqwalin wa af'alin wa ahsa kulla shay'in 'adadan ay wa ahsa kulla shay'in fi hadzal kaun ihsa'an tamman wa ilman kamilan. Ini dalam tafsir Tontowi. Sudah paham ya berarti ya? Enggak usah diterjemahkan. Sama sih sebetulnya maknanya. Maknanya begini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menempatkan malaikat dari segala penjuru? Dari segala penjuru Nabi dalam menyampaikan risalah, supaya malaikat-malaikat ini selain menjaga wahyu juga mencatat. Ada malaikat-malaikat lain yang menjadi saksi bahwa Rasulullah SAW sudah menyampaikan risalahnya kepada kaumnya dan disampaikannya sebagaimana yang Allah perintahkan kepadanya. Dan disinilah tugas malaikat juga sebetulnya mengawal Rasul, termasuk menolongnya, termasuk distorsi-distorsi nanti di belakangnya. Para malaikat ini juga berperan untuk meluruskannya. Dan malaikat-malaikat lain akan mencatat apakah kaumnya sudah menjalankan sesuai perintahnya, dan semua akan ada efek sanksi dan balasannya sendiri-sendiri. Wa ahsa kulla syai'in adadan, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu secara detail dengan tingkat akurasi yang tidak ada sedikit pun kesalahannya. Zero mistake. Jadi sedikit kesimpulan di ayat ini, supaya Allah mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Allah itu sebetulnya tidak perlu malaikat karena pengetahuannya sudah meliputi mereka. Tetapi sebab hukum kausalitas di sini, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan malaikat walau Allah tidak perlu malaikat. Tetapi inilah siklus Allah. Disinilah kausalitas Allah, agar orang-orang yang beriman semakin mudah mencerna proses-proses iman bil ghaibnya, gampang tangga-tangga berfikirnya, bahwa di sana ada para malaikatnya yang diutus untuk menjaga dan menindaklanjuti setiap yang Allah perintahkan. Walau sekali lagi, tanpa mereka Allah cukup sudah tahu semuanya, karena ilmu Allah meliputi segala sesuatu, dan pengetahuan Dia tidak sedikit pun ada yang meleset, dan Dia dengan detail menghitung satu persatu semua yang diketahuinya, sesuai dengan semua yang diciptakannya, Dia ketahui semuanya. Wa ahsa kulla syai'in adadan ay wa ahsa kulla syai'in fi hadzal kauni ihsa'an tamman wa ilman kamilan. Pengetahuan Allah tentang semua yang diciptakannya, berapa jumlah daun dalam satu batang, dan berapa jumlah urat dalam satu daun, dan berapa jumlah apalagi kira-kira dalam satu daun itu, semua Allah ketahui secara detail. Inilah surah Al-Jin yang sudah kita pelajari beberapa minggu, dan di ujung ayat ini, ayat 25-28, tampaknya kita sedang diingatkan tentang al-iman bil ghaib, beriman kepada Allah yang mengetahui semua yang ghaib, dan mengimani bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu persis sebagaimana adanya, karena Dialah yang menciptakannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Selesai surah Al-Jin. Nah, sekarang tinggal pertanyaan atau diskusi kalau ingin ditanyakan, silakan. Tolong ini satu mic, Ardi, buat bapak-bapak. Satu mic buat ibu-ibu. Mana yang masih muda maju ke depan ambil mic. Ambil mic buat dibagikan ke ibu-ibu. Ada pertanyaan? Silakan, mana dulu, ibu-ibu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada yang mau ditanyakan mengenai terjemahan ayat tadi. Di sini disebutkan supaya dia mengetahui. Di banyak ayat di dalam Al-Quran memang banyak kalimat-kalimat seperti ini. Iya. Nah, sementara kalau Allah itu kan memang Maha mengetahui. Ya. Di sini kenapa kalimatnya supaya dia mengetahui? Supaya dia mengetahui. Ada kata supayanya. Ya. Baik. Kita baca tafsir. Wa dhamir fi liya'lama ya'udu ilallahi ta'ala. Supaya dia, dianya ini Allah. Li, ya, ini kalau kita lihat dari saya dari sisi bahasa Arabul Quran, liya'lama mudhari' mansub bi an mudmaram min al-lam. Lam di sini lamut ta'lil. Jadi lamut ta'lil ini lam lil illah, lam sebagai alasan. Li, alasan. Liya'lama, supaya Allah mengetahui. Ini terkait dengan malaikat yang diutus menjaga itu. Tadi sudah saya jelaskan, malaikat yang diutus menjaga dari semua sisi, tapi digambarkan dari depan dan di belakang, agar memudahkan rasio kita, memudahkan keyakinan kita bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan malaikat Allah sudah tahu. Tetapi agar kitanya gampang mencerna, oh iya ada malaikat-malaikat Allah yang diutus menjaga Nabi dan Rasul. Sudah menyampaikan enggak risalahnya? Dan kepada yang disampaikan itu sudah mengamalkan atau tidak? Di mana errornya? Karena semua ini akan dicatat. Ini liya lama, supaya. Kata-kata supaya ini sebetulnya lebih kepada kitanya. Agar dalam memahami ayat ini, ada jenjang berpikir. Agar bisa meyakini ayat ini, ada jenjang keyakinan. Karena otak kita suka gak nyambung nih kalau gak ada sebab akibat. Litta'lil. Supaya ada illahnya, ada kausalitasnya. Oh ya, ada malaikat yang mengawal setiap saat. Tapi sesungguhnya Allah perlu malaikat gak? Ya dia mengetahui dengan sendirinya. Tapi supaya kitanya gampang mencernanya, itu kira-kira. Jelas Ibu ya? Oke, pertanyaan lain. Waalaikumsalam, mic-nya tolong perbaiki atau diganti. Dengan ayat 26 dan 27 dan 26 dan 27 ya Pak ya. 26 dan 27. Mengenai di Dia Allah yang gaib tapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapapun. Iya. Yang kemudian kaitannya dengan ayat 27-nya kecuali rasul-rasul yang diridhoinya. Kemudian iya, apakah siapakah kira-kira siapakah rasul-rasul yang diridhoi itu, apakah kita bisa mengetahui atau ada petunjuk-petunjuk lain yang kita bisa tahu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Illa min rasulin ya. Nah, sekarang saya mau coba buka lagi tafsir karena pertanyaannya agak berat, siapa rasul-rasulnya itu? Ya. Memang tidak disebutkan nama-nama di sini rasul-rasul siapa yang diberikan, tetapi utusan-utusan Allah itu kalau kita bicara rasul kan bisa malaikat, bisa manusia. Rasul itu misalnya malaikat peniup sangkakala bakal terjadinya kiamat, dia tahu gak kira-kira di instruksi nantinya itu? Tahu dia. Ya, dia mungkin lebih dekat taunya karena ketika diperintahkan berarti kiamat nih sekarang nih, gitu ya. Sementara rasul-rasul dari kalangan manusia hanya diberikan isyarat, ya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara ayat-ayat tentang kiamat, tentu diantara yang kita pahami adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun semua nabi mungkin tahu akan terjadi ini kiamat dan dengan tanda-tandanya pasti diberikan, diberitahukan, tapi mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka-mereka yang barangkali yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan inspirasi, diberikan wahyu untuk menyampaikan beberapa tanda-tandanya. Wallahu alam kalau ingin menyebut nama. Kita umat Muhammad hanya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Atau tandanya mendekat kiamat ya Nabi Isa diturunkan dari langit. Mungkin diantara yang diridhoi adalah juga Nabi Isa alaihissalam ketika diperintahkan turun dari langit pada saat itu. Berarti Nabi Isa tahu berarti sebentar lagi kiamat akan terjadi, namun tidak tahu bagaimana persisnya dan kapan persisnya. Begitu juga dari kalangan hamba, katakanlah Imam Mahdi. Ya dia bukan rasul, bukan nabi, tapi kalangan manusia biasa yang diutus oleh Allah bahwa dia adalah Imam Al-Mahdi. Tahu dia bahwa sebentar lagi akan terjadi kiamat, tapi persisnya kapan dia tidak tahu. Baik. Ada yang lain? Ya, kasih mic ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz sempat menyebutkan apakah kita bersama malaikat atau setan, ada beberapa indikasinya gitu ya. Iya. Baca doa dan sebagainya. Kalau saya pribadi kalau lagi di jalan tuh masih sama suami sudah dilarang harus dengar ngaji atau ceramah. Tapi kadang dengar ceramah atau ngaji itu lama-lama kita kan bisa peta ya ininya ya. Jadi saya suka kalau udah ngantuk banget pasti saya setel yang jembreng-jembreng gitu tuh untuk apa menjaga. Kalian rombeng? Maksudnya musiknya agak keras dikit. Kalau dengar ceramah itu, nah apakah itu malaikat masih bersama kita atau bagaimana soal musik ini Ustadz soalnya? Soal kenyamanan driver yang harus jalan jarak jauh dan gak boleh ngantuk, mata harus awas gitu kan. Seperti itu Ustadz, terima kasih. Ya, Allah tidak menciptakan dua kalbu, dua hati dalam satu manusia. Artinya kalau lagi ingat musik, ingat Allah apa enggak? Hah? Ingat. Banyakan ingat syair lagunya yang lupa pada Allah, apa lebih ingat zikir kepada Allah? Musik-musik saja, ada syairnya enggak? Kalau lagi tripping gitu-gitu tuh, banyak ingat Allahnya apa enggak? Kayaknya mah enggak lah ya. Ya. Kalau mau ingat terus, ya enggak ngantuk, ingat mati sama ingat kiamat. Itu lebih gombrang-gambreng tuh kepala tuh. Ya, mungkin sambil nyetir sambil nangis kali. Ya. Ingat dosa lebih bagus. Ya. Saya enggak termasuk. Ya kalau memang itu usah sekali manusia perlu hiburan lah ya. Allah juga tahu kita perlu hiburan. Ya kalau memang syair-syair itu membuat kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya apa lagunya Krisha misalnya, ya yang mana tuh, apa, saya lupa tuh karena suara saya itu kadang-kadang bagus gitu, tapi banyakan enggaknya gitu. Tangan apa gitu, coba ulangi. 1, 2 mulai. Oh, akan tiba masa. 1, 2 mulai. Terus. Ya itu kan syairnya dibuatkan oleh Taufik Ismail ya. Taufik Ismail sendiri bergetar saat membuatnya. Dan kemudian Krisha sendiri juga, ya waktu beliau masih hidup juga beberapa kali di pengajian kita duduk bareng gitu ya. Ya itu yang sempat lagu itu menggoncang jiwanya ya. Yang gitu-gitu kan lebih bagus, ngilangin ngantuk ya. Dan temannya malaikat kan. Tapi kalau gombrang-gambreng tadi itu setan Amerika datang, setan Rusia datang, setan kuburan keluar lu undang. Emang sih gak tidur, tapi temennya setan semua. Di kilometer 90 tuh kalau gak salah itu kejadiannya. Jangan lagi ya setan ya. Eh salah. Jangan ditemenin sama setan, cari malaikat saja. Jadi yang bagus sebetulnya bertasbih di mobil itu. Ya walaupun nanti kamu ngantuk, lihat nih, sengantuk-ngantuknya kamu kalau kamu bertasbih di mobil, itu malaikat yang jagain setir kamu. Di depan ada pohon besar, malaikat yang angkatin pohonnya. Atau dibikin loncat mobil lu tapi lu tidur. Jangan kayak kemarin tuh, parkir di samping Sungai Berantas kecebur. Ya tapi itu udah takdir lah ya. Nah, tapi anak kecil justru yang selamat, bisa keluar di arus yang sangat besar itu. Justru kalau kita banyak bertasbih di kendaraan, itu ada saja penyelamatnya. Saya pribadi banyak bersandar, bertawakal saya itu kalau lagi di kendaraan dengan tasbih. Apalagi kalau sudah dikawal sama four rider, udah gak bisa tidur bener deh. Wing, wing, wing, wing, wing, gubrakan gampang sekali itu. Ya, tapi kadang-kadang maunya panitia pakai wing, wing gitu. Jadi kasihan orang juga kan yang akhirnya di stop. Wah, mengikuti kan nggak bingung itu. Ya udah banyak tasbih lah gitu. Tapi saran saya, kalau nggak mau ngantuk, naik bajaj sama metro mini. Pasti banyak istighfar nanti di situ. Dan pegang dompet sama tas, lalu baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah enggak tidur. Ya? Gitu. Baik, maaf bercanda sedikit. Ada lagi pertanyaan silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ciri orang yang terindikasi di dirinya itu ada jin? Terindikasi? Ada jin. Ada jin? Di dirinya. Kenapa? Ada ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya? Ya doyannya kesukaan jin lah. Ya. Saya bagi dua. Sebetulnya lebih berat kesetanan daripada kejinan. Apa bedanya kesetanan sama? Kalau orang yang dirasuki jin itu cenderung gampang didetek dan ya tetap bisa dikeluarkan. Indikasinya kalau yang paling nampak, sorot matanya tajam tapi kosong, tutur katanya ngelantur, kadang dia tidak bisa mengendalikan omongannya sendiri di alam bawah sadarnya. Atau kalau yang paling nampak, kadang suaranya beda, ya, bukan suara dia. Kadang dia tidak bisa mengendalikan badannya juga. Tetapi ada juga orang yang mungkin ditempelin jin sudah lama gitu ya, sehingga ada masalah juga dengan jodohnya. Ya, ada masalah juga dengan rezekinya. Ada masalah dengan kesehatan tubuhnya. Hal seperti itu bagi orang-orang yang punya tingkat kepekaan mudah mendeteksinya. Artinya dengan rukyah diri sendiri atau bantuan rukyah orang lain itu bisa terdetek. Atau dengan situasi-situasi tertentu, kalau dia misalnya kena sihir, ya, dengan makanan tertentu atau direndam dengan air garam misalnya, itu ada benda-benda yang keluar dari dirinya. Tapi yang susah itu kesetanan. Ini sekuler, liberal, ini kesetanan, ini LGBT gitu. Ini yang susah. Sebab setan sudah menyatu di sel-sel otaknya. Setan sudah menjadi pengendali jantungnya. Sehingga selera-seleranya sama dengan selera-selera setan. Yang seperti ini lebih berat ketimbang mereka yang kesurupan atau kena santet atau kena sihir itu. Yang ngerasa diri benar tapi sesungguhnya sudah mengikuti hawa nafsunya sebagai tuhannya. Nah, disinilah pentingnya pertama selalu tahassunat, ya Bapak Ibu sekalian. Pentingnya untuk selalu bentengi diri. Ini contohnya gini. Kalau sudah 3 hari berturut-turut sholat subuhnya telat mulu, wah ini bahaya sudah. Wah ini merah sudah ini. Ini harus siaga satu ini. Kalau perlu besok hukum matamu gak boleh tidur supaya sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Mending begadang semalaman daripada jangan sampai ini lewat berturut-turut 3 hari misalnya sholat subuhnya kesiangan. Atau sudah mulai gak ada perasaan apa-apa nih ninggalin sholat jamaah. Wah ini bahaya nih buat laki-laki. Atau sudah mulai merasa gak ada yang hilang kalau meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Wah ini bahaya nih. Udah mulai hati kok gak merasa bersalah, gak ada yang hilang, gak baca Quran 1 minggu. Wah ini repot nih. Ini berarti sudah mulai jadi bangkai berjalan nih. kok bisa yang gak zikir pagi, gak zikir sore 3 hari? Wah, ini bahaya nih. Apalagi 1 minggu, 1 bulan gak infak-infak, kok rasanya gak ada perasaan bersalah, ini bahaya nih gitu. Kenapa saya katakan bahaya-bahaya terus? Nanti mata kita ini melihatnya gak normal, seperti cermin yang retak. Telinga kita nih mendengarkan informasi itu butek sebetulnya, ini informasinya sering hoax ini, itu diterima itu. Lama-lama hati ini suka kepada maksiat. Kemaksiatan dianggap sebagai sebuah nikmat barangkali, itu bahayanya nanti itu. Kenikmatannya, kebahagiaannya pada maksiat itu kalau kalbu sudah banyak titik-titik hitam, noda-noda hitam, akibat sudah mulai banyak meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kayak begitu harus cepat tahassunat. Perbanyak zikir, pegang Al-Qur'an, dekat dengan orang-orang yang saleh, baca kitab-kitab yang mengingatkan kita tentang pentingnya berbuat taat kepada Allah. Perbanyak zikir, amalan-amalan ditambah lagi supaya kincelong lagi mata melihat kebenaran, supaya hati ini kemudian jernih lagi untuk bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan puncaknya manis lagi menikmati iman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting itu tahassunat itu, supaya kita punya alarm di dalam diri kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berapa menit lagi azan? Hah? Sekarang jam berapa sih? Azan jam berapa? 11.51 ya? Hah? 11.51. Ya, masih adalah cukup buat berwudu ya. Mudah-mudahan ini dulu ya. Kita jumpa lagi di lain waktu. Oh, ini ada tulisan Ustadz, kami dari tim Dapur Selatan. Tim Dapur Selatan memohon waktunya untuk menyerahkan amanah penggalangan dana bela Palestina. Siapa? Ada ya? Oke, silakan. Nanti ya ketemu saya. Donasi tentang Palestina akan terus kita lanjutkan, tapi nanti saya konsolidasi dulu dengan seluruh atau mayoritas lembaga-lembaga pro pembelaan Palestina untuk saya satukan, dan kemudian siap-siap berdonasi setiap hari minimal 10.000. 10.000 itu minimal. Ya, kita buktikan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia bersama Palestina. Demikian, mulai besok ya, tunggu besok saya akan press conference insyaallah, dan nomor rekening sudah keluar. Coba laksanakan secara konsisten, dan itu secara amanah dan profesional. Bersama semua NGO ini kita akan berikan laporannya, dan kita akan tunjuk ke lembaga-lembaga yang sudah memang bertahun-tahun atau berpuluh tahun bergerak di bidang ini semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, sedekah pohon. Nah, murah kok pohonnya. Berapa tadi? 200.000. Minggu depan masing-masing bawa 200.000 sedekah pohon. Ya. Pohon mangga atau pohon buah apa saja untuk kita tanam, dan mudah-mudahan manfaatnya dimakan sama yang makan nantinya. Ya. Selain itu juga memberikan oksigen kepada yang lain. Minggu depan ini hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah? Atau wajib? Ya, bawa sedekah pohon 200.000 rupiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.